Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu membahas tentang riya ya. Bab berikutnya, atau kita ulangi sedikit, bab fidawa ilriya wa tariqati mu'alijatil qalbi fih. Bab penjelasan tentang penyakit riya dan cara mengobati hati ketika terkena penyakit riya. Qala Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa qad arafta anna riya muhbitul lil amal. Dan sungguh engkau telah ketahui bahwasannya riya akan menghancurkan amalan, yaitu menghancurkan amalan yang tercampur padanya riya. Iya, amalan yang tercampur padanya riya, tidak seluruhnya. Berbeda dengan syirik. Syirik menghancurkan seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba. Kalau riya hanya menghancurkan amalan yang tercampur padanya riya. Wasababu limaqtillah ta'ala. Dan riya adalah termasuk sebab murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu minal muhalikat. Dan riya termasuk perkara yang membinasakan. Wa min hadha hali. Karena keadaannya seperti ini, fajadirun bitashmir an syaqil jadd bi ijalati. Maka mendesak, jadi itu sangat mendesak. Sangat genting mendesak untuk seseorang bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya. Wa fi ilajihi maqaman. Tentunya di dalam mengobati hati ketika terjangkit riya itu ada dua kedudukan. Ahaduhuma, yang pertama adalah fi qal'in awruqihi, yaitu melepas urat wa usulihi dan pokoknya. Alati minha in syi'abih, di mana dari ya urat dan pokoknya inilah bercabang darinya perbuatan riya. Artinya diputus pangkalnya. Nah, karena dengan sebab ini nantinya akan sedikit-sedikit nanti dia akan berbuat riya. Wasani, yang kedua, fidab imma yakhtur bibalihi minhu firhal. Yaitu mencegah apa yang terbetik di dalam pikirannya dari perbuatan riya pada saat itu juga. Ini yang kedua. Kita bahas yang pertama, yaitu kita memutus pokok, pangkal, urat yang menjadi penyebab riya. Maqamul awal. Kedudukan yang pertama yaitu i'lam anna asla riya hubbul jah wal manzilah. Ketahuilah sesungguhnya pokok asal muasalnya riya itu adalah karena senang ya kedudukan ya hubbul jah wal manzilah. Senang jabatan dan kedudukan. Naam, itu awal muawalnya, asal muasalnya riya. Seseorang ketika terjangkiti hubul jah dan manzilah pasti akan terjangkit penyakit riya. Kenapa? Karena dia akan memperlihatkan amalan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kedudukan di mata manusia. Itu mesti. Nah, iya, misalnya dia sebagai pengajar, maka dia akan tampilkan, ini saya yang paling baik di dalam mengajar. Kenapa ingin dapat pujian? Oh, Masya Allah, si Pulan pantas jadi nomor satu, katanya. Enggak pantas jadi nomor dua, begitu misalnya. Nah, kenapa? Karena keinginannya ingin jadi number one, nomor satu. Ingin disebut nomor satu. Pasti akan jatuh kepada perbuatan riya. Wa idza fassala raja ila salatil usul. Kalau kita rinci, maka hubrjah ini dan manzilah ini ada tiga pokok. Iya. Ada tiga pokok. Apa saja? Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, hubbul izzatil hamd. Ini yang pertama. Senang kalau akan merasa lezat, merasa nikmat kalau dipuji. Senang sekali kau dipuji. Wah, Masya Allah antum retorikanya bagus, bahasa Arabnya luar biasa, Masya Allah dibandingkan si Pulan. Wah, senang sekali dia. Iya dong, gitu pasti. Atau dia enggak berbicara, dia siapa anak, gitu. Ya, seperti itu. Nah, iya, dia akan cari itu. Dia akan usaha itu. Mendapatkan pujian. Mendapatkan istilahnya, bahasa kerennya, prestise. Penilaian orang dihargai bahwasanya dia adalah yang terbaik. Pantas menjadi pengampu dakwah di satu tempat. Begitu misalnya. Nah, sehingga dia menampilkan, wah, bahasa Arabnya Masya Allah fasih. Bisa menyampaikan begini, bisa begini, wah. Kalau debat, wah, dia paling pintar seperti itu. Dan senang dipuji. Hubul ladatul hamd. Wal firal min la alamil dham. Dan dia akan lari. Ini yang kedua. Usul yang pokok ketiga. Yang kedua adalah, dia akan lari dari celaan dan gangguan. Dia gak senang kalau dicela. Kalau dimaki, oh itu bukan anak. Yang dicela, yang dibenci, oh si Pulan yang dibenci. Kalau ana disenangi, gitu. Nah, mana enggak? Iya, kenapa? Takut mendapatkan celaan orang. Ini kalau orang yang hubuljah, yang senang kedudukan itu seperti itu. Takut kalau mendapatkan cela. Akhirnya dia menutup aib-aibnya, ditutup. Sehingga yang ditampilkan adalah yang bagus-bagusnya. Nah, kalau mendapat dia dicela di hadapan, oh bukan ana yang dicela, itu si Pulan yang dicela, bukan ana. Begitu. Wa tama fi ma fi aydin nas, yang ketiga adalah tamak. Ya, berkeinginan, tamak gitu dalam bahasa Indonesia, tamak menginginkan apa yang ada di manusia. Ya, dia mereka menginginkan apa yang ada di manusia, pujiannya, dunianya. Nah, seperti itulah. Ya, tiga inilah yang akan menyeret dia untuk melakukan perbuatan riya. Wa yashhadu lidzalika fima fi sahihain, dan itu bisa disaksikan di hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sahihain Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, araita ar-rajul yuqatil suja'ah wa yuqatil hamiyah wa yuqatil riya'an fa ayu dhalika fi sabilillah, wa qala, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wahuwa fisabilillah. Naam. Dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan, datang seseorang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, apa menurut engkau seseorang yang berperang karena suja'ah, disebut pemberani, berperang karena membela fanatik kepada suku atau daerah atau negara, dan berperang karena riya. Mana yang dikatakan berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang dia berperang, litakuna kalimatullahi al-ulia, harga kalimat Allah itu tinggi, fahuwa fi sabilillah. Mana syahidnya di sini? Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimullah, wa ma'na qawlihi yuqatil suja'a, dia berperang karena ingin disebut pemberani, ay liyadhkuru wa yuhmad, disebut-sebut sebagai pemberani dan dipuji orang. Ini bagian yang keberapa? Yang pertama tadi, hubu ladzatil hamd. Iya, pokok daripada riya, karena dia ingin dipuji-puji. Wa mana qawlihi, dan sabda Rasulullah, yuqatil hamiyah, dia berperang karena fanatik, ay ya'naf ay an yuqar au yudham, dia berperang karena membela negerinya. Kenapa? Karena dia takut dicela. Kamu kok enggak berangkat membela daerah negaramu sendiri? Akhirnya dia berangkat terpaksa. Kenapa? Karena takut dicela oleh kaumnya. Dia enggak berangkat itu. Itu karena perang karena hamiyah, karena wataniyah negaranya. Ini yang keberapa? Yang kedua, yaitu firar min alami dzam, karena takut dicela oleh orang. Nah, wa ma'na yuqatil riya'an, dan makna berperang karena riya, ay liyara makana, yaitu agar dia dilihat kedudukan, yaitu dia karena menginginkan apa yang ada di sisi manusia, yaitu pujian-pujian dari manusia. Wa hada huwa ladzatul jah wal manzila fil qulub, inilah kesenangan, kelezatan, menginginkan jabatan dan kedudukan di hati-hati manusia. Waqad la yastahil insan al-hamd walakinnahu yahdhar min adh-dham, terkadang seorang dia enggak menginginkan pujian, tapi dia takut celaan. Kaljaban baina suja'an, seperti seorang yang penakut di antara para pemberani. Iya, dia pasti akan menyembunyikan. Wa innahu yasbutu wa la yafir li alla yadhab. Maka dia tetap enggak lari ketika berperang, agar apa? Agar tidak dicela. Oh, nanti ana dicela, begitu. Naam. Maka di sini memberikan nasihat kepada kita, kalau ketika kita beramal, maka hendaknya tulus dari hati kita sendiri. Kok kamu berangkat juga mondok? Ya nanti malu diledekin sama teman. Berarti enggak tulus di dalam belajarnya. Harus tulus. Kok kamu berangkat? Ya nanti ana rugi kalau enggak belajar di pondok. Bagus. Nah, ini seseorang terkadang dia melakukan amalan karena takut dicela oleh orang. Wa qad yuftal insan bi ghairi ilmin hadara min adh-dham bil jahl. Dan terkadang ada seseorang yang dia berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena takut dicela orang. Enggak bisa, pertanyaan kayak gini aja enggak ngerti. Akhirnya dia berfatwa tanpa ilmu. Nah, adil umur salasah yallati tuharriku ila riya, maka tiga pokok ini, apa tadi? Ladzah al-hubul ladzah al-hamd, senang dipuji orang, takut karena dicela orang, dan tamak menginginkan sesuatu apa yang ada di manusia, inilah yang akan menggerakkan seseorang untuk berbuat riya. Bagaimana mengobatinya? Oh, panjang sekali di sini. Ya, karena udah malam. Nah, antum udah makan belum? Oh, sudah ya. Nah, yang belum makan aba-aba. Ya, jadi kita cukupkan sampai sini insyaallah, karena panjang penjelasan cara mengobatinya. kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.